Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan pada hari ini ayat ke-106. Allah Ta'ala وإذ قال إبراهيم ربي على هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فمتعه قليلا ثم طره إلى عذاب النار وبئس المصير. Wahid kali Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata, Rabbi ala hadha bada dan amina, wahai Rabku, jadikanlah negeri ini, yakni Makkah, sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, yaitu mereka-mereka yang beriman dari penduduk negeri tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Qala, maka Allah berfirman, wa man kafara famati'uhu qalilan. Dan orang-orang yang kafir, maka akan berikan kesenangan kepada dia sedikit. Tsumma taruhu ila adzabin nar. Kemudian aku akan masukkan dia ke dalam neraka atau ke dalam adzab nar. Wa bi'sal masir. Dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di antara yang disebutkan sebelum saya rahimahullahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man kafara qala, wa man kafara, yani kata beliau, al-qail huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qala, ini yang berkata di sini, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man kafara, yani orang-orang kafir pun kafir, berikan rezeki kepada dia juga. Namun, pamatimhu qalilan. Aku berikan kesenangan kepada dia sedikit. Al-qillah di sini, sedikit di sini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tatanawul zaman wa tatanawul aynal mutamatta' bihi. Qillah di sini mencakup zaman, sedikit waktunya, sebentar, dan mencakup juga ain mutamattabihi, apa yang dia bersenang-senang dengannya. Yang pertama terkait dengan masalah zaman, waktu. Mahmatal bilisan al-umur, sepanjang apapun umur seseorang, bahwa qalil, itulah umur yang sedikit. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-35, Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka pada hari mereka melihat apa yang telah dijanjikan tidaklah, seakan-akan tidaklah tinggal di dunia kejauh kecuali sesaat dari siang hari, sebentar. Umur yang dia rasakan itu terasa seakan-akan saat demi nahar, sesaat dari siang hari. Demikian juga ain mutamatta, apa yang mereka bersenang-senang dengannya, bendanya. Itu qalil, karena al-mata dunia itu qalilun binisbah lil akhirah, sedikit dibandingkan apa yang di akhirat. Sebagai contoh, sebenarnya bin rahimahullah menyebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la maudi'u sawtin bil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh, tempat mati di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang pada dunia. Maudi' sawt, tempat mati di jannah, di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang di dunia dari kenikmatan dan kelezatan qalil dibandingkan akhirat. Di antara ayat ini yang disebutkan sama saya bin rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan isyarat keutamaan Ibrahim alaihissalam. Wa'idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata demikian, disuruh untuk mengingat. Menunjukkan keutamaan beliau rahimahullah Rasulullah SAW. Ya, hadis salam. Yang kedua, di antara ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, annahu la ghina lil insan an du'ailah mahma kanat martabatuh. Seorang senantiasa butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dia merasa cukup. Dia senantiasa butuh untuk berdoa kepada Allah. Mahma kanat martabatuh, setinggi apapun kedudukan dia, tingkatan dia, derajat dia, dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam satu hadis yang disebutkan dikuatkan sebagai para ulama kita. Ya, Rasul menyatakan man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Yang ketiga di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, doa li doa athar. Yusil maksud doa itu memiliki pengaruh athar dalam meraih apa yang diinginkan, baik itu dalam rangka menolak yang tidak disenangi atau dalam rangka meraih apa yang diinginkan. Yang keempat di antara disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini juga ra'fatu Ibrahim alaihissalam, kasih sayang Ibrahim alaihissalam. Dari mana? Haitsu sa'ala Allah an yarzuq ahlahu min ats-tsamarat. Ya, di mana dia meminta kepada Allah agar memberikan rezeki kepada keluarganya, kepada penduduk Mekah. Ya, dengan buah-buahan. Warzuq ahlahu min ats-tsamarat. Juga ra'fatuhu, kesan beliau dengan mendoakan orang-orang yang masuk ke Mekah itu aman. Rabbiyal hadza baladan aminan. Minta Rabbi ij'al hadza balada amin. Mendoakan agar orang-orang yang masuk ke negeri tersebut mendapatkan keamanan. Di sisi yang lain, dari beberapa ayat ini juga menunjukkan tentang adab Ibrahim alaihissalam. Dari mana? Beliau lam yu'ammim bihita doa. Beliau tidak menyebutnya secara umum dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Saya minta agar yang diberi rezeki itu adalah orang-orang beriman. Warzuq ahlahu minas samarat. Mana-mana. Tidak umum, tetapi yang didoakan dapat rezeki adalah orang beriman. Yang berikutnya di antara ayat ini juga adalah bahwasanya rizqullah syamilun lil mu'min wal kafir. Rizki dari Allah itu diberikan kepada orang mukmin juga orang kafir. Allah berfirman, "Wa man kafara fawatimhu qalilan." Namun sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dalam surat Hud Allah berfirman, "Tidaklah ada yang melata di bumi ini kecuali atas rezekinya." Namun kita perlu tahu, rizqullah naw'an. Rizki dari Allah ada dua, rizqun 'am dan rizqun khas. Rizki yang umum yang didapat oleh manusianya, hewannya, didapat oleh mukminnya, kafirnya. Rizqul 'am itu terkait dengan rizqul abdan, terkait dengan kebutuhan badan, makanan, minuman dan semisalnya. Adapun rizqun khas, rizki yang khusus yang hanya dapat atau didapat orang beriman, ya rizq yang terkait dengan al-qalb, rizqul qulub, rizki berupa al-iman, rizki berupa al-ilmu nafi'. Ini untuk usaha orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman. Jadi maksud tadi mencakup mukminnya, kafir adalah rizki yang umum terkait dengan badan, Yang terakhir yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah wajib atas kita untuk memanfaatkan waktu yang pendek ini untuk beramal yang banyak. Mengamalkan amalan yang bermanfaat di akhirat nanti. Likauri ta'ala paumatimuhum qalilan. Qalil tadi dikatakan qillah terkait dengan waktu. Qillah terkait dengan masalah ain mutamatta'bi. Waktu di dunia sedikit maka manfaatkan. Ya, waktu di dunia untuk banyak-banyak beramal saleh. Namun Allah alam, sahab, jazakumullah khairan.